بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد Masih kita dalam tafsir surat Abasa, sampai di mana kita? 17 ya. Yaitu qutilal insanu ma akfara. Iya. Hah? Naam. Baik. Tsumma qala Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, walihada qala ta'ala qutila al-insanu ma akfara li ni'matillah akfara, yani akfara li ni'matillah, qutila al-insan, manusia dibunuh disebabkan kekufuran yang sangat kepada nikmat Allah, kufur yang sangat kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ashadda mu'anadatihi lil haqqi ba'dama tabayyana, dan besarnya permusuhan kepada kebenaran setelah jelas baginya. Wa huwa ma huwa, dalam keadaan demikian dia tetap seperti itu. Artinya setelah Allah berikan nikmat kepada dia dengan nikmat yang luar biasa, kemudian Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalan kebenaran, Allah tampakkan kepadanya bukti-bukti, dalil-dalil tentang kebenaran, petunjuk-petunjuk dan keterangan yang nyata tentang kebenaran, karena kebenaran itu memiliki alamat, memiliki tanda, memiliki bukti, sehingga Allah tampakkan, Allah tunjukkan melalui kitab-kitab yang Allah turunkan, melalui para rasul yang Allah utus untuk menjelaskan al-haq yang datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Namun demikian sifat manusia zaluman, jahula, kafar. Innal insana la zalumun kafar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, diantara sifat manusia selalu berbuat zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya dia bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang terus menerus tercurahkan kepadanya, yang dia rasakan sejak kecil hingga besar. Selama hidup dia di muka bumi ini Allah berikan nikmat terus, yang semestinya sikap adil dan bijak yang mestinya dia berikan kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan asyukur wa ta'atihi jalla fi'ula, bersyukur dan taat kepadanya. Namun yang dia berikan kepada Allah adalah kekufuran, permusuhan, penentangan kepada kebenaran setelah jelas kebenaran itu datang kepadanya. Wa huwa ma huwa, dia dalam keadaan seperti itu. huwa min adhafil asya, khalaqahullahu min ma'in mahin. Sementara manusia itu adalah Allah ciptakan dari sesuatu yang sangat lemah. Ya Allah, manusia itu sesuatu yang sangat lemah. Allah ciptakan dari air yang hina, yaitu mani. Thumma qaddara khalqahu wa sawwahu basharan sawiyya. Kemudian Allah tetapkan ciptaannya. Allah tetapkan ciptaannya melalui suatu sebuah proses dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Iya, proses yang disebutkan dalam hadis. Proses penciptaan manusia yang Allah ciptakan dari air mani, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi naam alaqah dan mudghah. Alaqah segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi janin, kemudian seterusnya. Artinya tidaklah manusia kemudian mengambil pelajaran terkait dengan penciptaan mereka dan bisa sadar tentang kondisi mereka, keadaan mereka yang lemah. Qala wasawwahu basharan sawiyya, dan Allah menyempurnakan penciptaannya menjadi seorang manusia yang sempurna. Allah sempurnakan penciptaan manusia menjadi sempurna karena manusia ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, kata Allah jalla wa ala, dalam susunan yang bagus dan kokoh dan sempurna, diberikan akal oleh Allah jalla wa ala. Wa atqana qawwahu dha'adh-dhahir wal batinah, dan Allah kokohkan kekuatannya yang zahir dan batin. Zahir dari sisi fisiknya Allah kuatkan, kemudian dari sisi batinnya Allah berikan akal, Allah berikan insting. Ya. Akal pikiran ini Allah berikan kepada manusia untuk menguatkan dirinya, untuk mempertahankan hidupnya. Dan seterusnya dari kemaslahatan yang dicari dan diinginkan. Qala thumma sabila yassara ayyassara lahu al-asbab ad-dini wad-dunyawiyah. Di sini Allah mengingatkan kepada manusia, ketika manusia tidak peduli dengan peringatan Allah jalla wa ala, ketika manusia berpaling dari kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Nabi, itulah sumber kebenaran. Mereka berpaling darinya, tidak peduli dengan peringatan-peringatan Allah. Ketika Allah memanggil mereka untuk beribadah kepadanya, justru mereka enggan, menolak. Justru mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala, beribadah kepada makhluk yang lemah, beribadah kepada jin dan seterusnya dari sesembahan-sesembahan selain Allah yang semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika peringatan datang kepada mereka untuk meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, juga demikian manusia senantiasa kufur, manusia senantiasa sombong. Maka Allah ingatkan, ingat penciptaan kalian. Kalian itu lemah sebenarnya. Kemudian Allah ciptakan kalian dan Allah kuatkan kalian. Kemudian Allah sempurnakan penciptaan kalian, zahira wa batinah. Ingat, itu semuanya nikmat dari Allah, itu pemberian Allah jalla wa ala, zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Thumma sabila yassara, yassara lahul asbab. Kemudian lebih dari itu, nikmat Allah kembali Allah curahkan, Allah berikan kepada manusia. Allah mudahkan sebab-sebab diniyah wa dunyawiyah. Allah mudahkan jalan-jalan yang bisa mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirah. Allah mudahkan dia dalam urusan dunianya, sehingga dia bisa mengais rizki, mencari nafkah, dia bisa bekerja untuk kehidupan dia, untuk dia bisa hidup dan melanjutkan kehidupannya ini. Kemudian Allah mudahkan juga dari sisi diniyahnya. Allah mudahkan Apa bentuk kemudahan Allah? Yaitu Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama ini, menyampaikan syariat Allah, menyampaikan wahyu Allah Jalla wa'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim syariatnya secara global atau rinci. Lebih dari itu dijabarkan, diterangkan secara detail oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada setiap kaum, setiap generasi. Berbagai kemudahan-kemudahan Allah berikan. Ini semuanya kemudahan. Wahadahu sabil, Allah tunjuki dia jalan. Wabayyanahu, dan Allah terangkan kepadanya jalan tersebut. Inna hadainahu sabila, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Belum datangkah kepada manusia suatu masa di mana dia sama sekali belum ada, belum disebutkan. Artinya manusia itu belum ada. Kemudian Allah adakan, Allah ciptakan dia, Allah adakan dia di muka bumi ini melalui proses yang tadi kita sebutkan. Inna hadainahu sabil, kemudian kami tunjukkan kepadanya, kepada manusia jalan, jalan kebenaran, jalan keselamatan, dan jalan kesesatan, jalan kebinasaan dan kehancuran. Allah tunjukkan semuanya. Ini ingin selamat, ini jalannya. Kamu ingin selamat di dunia, ini jalannya. Ingin selamat di akhirat, ini jalannya. Ini jalan kesesatan, kehancuran. Ini jalan ya akan mengantar kepada kebinasaan, kepada penderitaan yang kekal abadi di akhirat, di dalam an-nar. Hati-hati darinya. Allah menunjuki jalan kebenaran, kemudian Allah perintahkan untuk menyusuri dan meniti jalan kebenaran tadi, dan Allah tunjuki jalan kejelekan, jalan kemaksiatan, dan kemudian Allah berikan peringatan, Allah larang untuk mengikuti jalan tersebut. Namun di antara manusia ada yang syakir, imma syakiran wa imma kafura. Di antara manusia ada yang bersyukur kepada Allah atas kemudahan ini, kemudahan yang Allah berikan dengan adanya keterangan, penjelasan dari Allah Jalla wa'ala, mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana jalan keselamatan, mana jalan na'am kesengsaraan. Itu sudah ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan juga melalui para nabi dan rasul yang Allah utus. Iya. Sehingga tugas para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia jalan-jalan keselamatan dari jalan-jalan kebinasaan dan kesengsaraan. Sudah dijelaskan semuanya. Mulai dari Nabi Nuh, ya, rasul yang pertama. Kemudian na'am seterusnya, ya. Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim dan seterusnya sampai nabi dan rasul yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap generasi itu Allah utus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap generasi, setiap umat seorang rasul yang mengajak kepada ibadatullahi wahda, beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Ini adalah merupakan bentuk kemudahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Qala wahadahu sabil wa bayyanahu, kemudian Allah jelaskan kepadanya, wamtahanahu bil amri wan nahi, kemudian Allah uji manusia dengan adanya larangan dan perintah. Ada perintah dan larangan, itu merupakan ujian. Itulah yang dinamakan dengan syariat. Apa itu syariat? Syariat adalah hal-hal yang terkandung padanya perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dalam ibadah, di dalam doanya, di dalam rasa takutnya, di dalam nazarnya, di dalam solatnya, di dalam hajinya, di dalam zakatnya, sedekahnya, dan seterusnya dari berbagai jenis ibadah, wajib untuk dipersembahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Itulah at-tauhid, mentauhidkan Allah. Perintah Allah perintahkan untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, dan Allah larang dengan sekian larangan-larangan, dan itu semuanya ada ya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, semuanya lengkap, jelas. Allah membolehkan yang halal dan memerintahkan hamba-hambanya kaum mukminin untuk makan dari harta dan rizki yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai sekalian kaum mukminin, orang-orang yang beriman, hendaklah kalian makan dari yang baik dan halal yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Sehingga Allah telah memerintahkan hamba-hambanya dengan perintah-perintah yang jelas, dan melarang mereka dengan larangan-larangan yang jelas pula. Dan ini semuanya merupakan bentuk ujian. Bentuk ujian. Allah ingin mengetahui mana hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan, merealisasikan perintah-perintahnya, dan mana hamba-hambanya yang ternyata dia tidak mau dan membangkang atas perintah Allah, justru menentang apa yang Allah perintahkan, dan sebaliknya justru dia melakukan dan menerjang larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah mengetahui mana hamba-hambanya yang mukminin dengan keimanan yang benar, keimanan yang jujur, mana mereka kaum mukminin yang sejati, yang sebenar-benarnya, dan mana kaum mukminin yang dusta keimanannya, yang hanya sekadar pengakuan di lisan, klaim bahwasanya dia adalah mukmin, dia adalah muslim, sekedar pengakuan saja, sebagaimana kaum munafikin. Kaum munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus ada di setiap zaman orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran di dalam kalbunya dan hanya menampakkan iman dan Islam di lisannya saja. Mengucapkan saya beriman, saya bersama kaum mukminin. Namun hati dia tidak demikian, dan terbukti terlihat pada gerakan, gerak-gerak gerik dia dan tindak tanduk dia serta ucapan-ucapan dia sebagai bukti bahwasanya dia bukan seorang mukmin yang benar keimanannya, bukan mukmin yang jujur keimanannya dalam kalbunya. Qala thumma amatahu fa aqbarah ay akramahu bidafni wa lam yaj'alhu kasairil hayawanati allati takunu jifaha ala wajhil ardi. Kemudian Allah matikan manusia ini, fa'akabarah, dan dikuburkan. Ay, makna ayat ini, akramahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia, bidafni, dengan penguburan. Ketika manusia meninggal dunia, kemudian dikuburkan, ini sebuah pemuliaan. Sebuah pemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Allah memuliakan manusia, hidupnya dan matinya. Hanya saja manusia itulah yang menginginkan kerendahan, manusia yang menginginkan kehinaan. Nah, bukan Allah Jalla wa'ala. Allah sebenarnya menginginkan kemuliaan bagi manusia. Allah ingin angkat derajat mereka. Namun mereka sendiri tidak mau, mereka enggan. Mereka lebih memilih kerendahan dan kehinaan dengan dunia yang rendah dan hina ini. Oleh karena itu, dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang seorang yang tadinya Allah beri ilmu dan Allah beri kelebihan-kelebihan dan keutamaan padanya, yang kemudian Allah Jalla wa'ala menghinakan dia karena sebab dia sendiri, karena ulah dia, yang Allah sebutkan dalam Al-Quranil Karim. Dan Allah perintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceritakan kisah tersebut, menceritakan kisah tentang seorang dari umat terdahulu yang Allah berikan keutamaan, Allah berikan ilmu dan berikan keutamaan padanya. Ini disebutkan oleh sebagian ahlu tafsir, bosnya dia adalah seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah. Ketika Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Allah Musa alaihi salam, dia ini hidup di zaman Nabi Musa. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia adalah seorang yang mustajabud doa, seorang yang doanya sering terkabul, sehingga kaumnya ketika ingin meminta sesuatu mereka datang kepada dia, tolong kamu berdoa kepada Allah. Dengan meminta ini dia berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, dan diberikan ilmu oleh Allah Jalla wa'ala. Namun ketika Musa datang membawa kebenaran dan kaumnya ternyata ingkar, mendustakan Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa, itu agama tauhid, Islam bermakna tauhid. Kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya ini, ketika kaumnya meminta dia untuk mendoakan kejelekan, bukan kebaikan, mendoakan kejelekan kepada Musa, ternyata dia turuti. Dalam keadaan dia tahu Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang membawa kebenaran dan bukti-buktinya jelas dan nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan permisalan orang ini. Allah katakan, "Famatsaluhu kamatsalil kalb in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas." Orang ini seperti, permisalannya seperti anjing, yang anjing itu jika na'am diberi, dia akan menjulurkan lidahnya. Jika tidak diberi makanan, dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Artinya tidak pernah merasa puas. Fa barakallahu fikum. Maka dia kemudian hina. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawah." Kalau kami mau, kami akan angkat dia, kami akan muliakan orang ini. Ya, Bal'am bin Ba'urah, kami ingin muliakan dia, kami ingin tinggikan dia dengan Allah berikan ilmu, Allah berikan keutamaan untuk senantiasa dikabulkan doanya. Allah ingin muliakan hambanya. Tapi Allah menyatakan walakinnahu, akan tapi dia sendiri yang akhlada ilal ard, yang turun ke bawah ke bumi ini. Ini ingin rendah, ingin hina, dia sendiri yang ingin hina. Kemudian Allah permisalkan dengan anjing tadi. Famatsaluhu kamatsalil kalb. Ya, Allah permisalkan dia dengan anjing, hewan yang paling buruk, hewan yang jelek. Fa barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, menginginkan kebahagiaan hambanya, menginginkan kemuliaan bagi hamba-hambanya. Allah tidak menginginkan kerendahan, tapi ingin hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang mulia dengan iman, dengan takwa, dengan tauhid. Maka kata Allah, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Akramahu bid-dafni Allah muliakan manusia di saat matinya, di saat meninggalnya, dengan apa? Dengan penguburan, dikuburkan, digali, kemudian dikuburkan dengan baik. Barakallahu fikum. Tidak sebagaimana hewan-hewan yang lainnya, yang mana hewan-hewan ketika mati maka bangkai-bangkainya tersebut berada di bumi, ya, berserakan demikian, tidak terurus. Iya, kalau hewan meninggal demikian kondisinya. Ya mungkin kalau hewan peliharaan dia pelihara, mungkin dia urus. Tapi hewan-hewan yang ada di hutan, siapa yang mau urus? Ketika mati, ya, maka bangkainya demikian, begitu saja. Tidak ada hewan lain yang berusaha untuk menguburkannya, nggak ada, ya. Sudah. Jadi bangkai, bahkan sebagiannya memakan yang lainnya, memakan bangkai-bangkai yang lain. Hina, berbeda dengan manusia. Ketika hidupnya Allah ingin muliakan dia dengan iman, Allah perintahkan untuk beriman, bertakwa, dengan itu mulia. Ketika meninggalnya juga diurus jenazahnya, bahkan sampai disolati, bahkan kemudian dikuburkan dengan baik. Mulia kan? Allah ingin kemuliaan bagi hamba-hambanya. Dan ini merupakan bentuk taisir, kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Thumma idza syaa ansyara ay ba'athahu ba'da mautihi lil jazai. Kemudian setelah itu, dengan kehendak Allah Jalla wa'ala, jika Allah kehendaki, Allah akan bangkitkan. Ay ba'athahu, yaitu Allah bangkitkan dia setelah kematiannya. Untuk apa? Untuk pembalasan amal. Ini diantara tujuan al-ba'ath, tujuan utama adanya kebangkitan. Hari kebangkitan Allah membangkitkan kembali hamba-hamba Allah manusia dengan tujuan yang agung dan mulia, yaitu untuk pembalasan amal. Balasan amal yang saleh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, balasan amal yang paleh, yang bermaksiat, yang jelek, dengan adab dan kesengsaraan di yaumil akhir. Ini adalah salah satu hikmah yang besar dan salah satu bentuk keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Qala fahuwallahu huwal munfaridu bitadbiril insani wa tasrifihi bihadihi at-tasarif lam yusharikhu fihi musyarikun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya zat yang mengatur manusia ini. Allah yang mengatur segala urusan manusia. Ini harus kita yakini. Allahu jalla wa'ala huwal mudabbir. Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pengatur alam semesta ini. Allah yang mengatur pergantian siang dan malam. Allah yang mengatur peredaran matahari, bulan, bintang. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengatur, ya, tumbuh-tumbuhan, kapan dia tumbuh, besar, mengering, kapan dia layu dan mati. Allah yang atur semuanya. Dan demikian pula manusia, Allah yang mengatur manusia, aktivitas mereka, segala perbuatan mereka, hidup mereka di bawah pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus kita yakini. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu di bawah aturan Allah, itu adalah ciptaan Allah, dan Allah yang mengaturnya dengan kehendaknya yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Bitadbiril insan, dengan pengaturan insan, wa tasrifihi bihadhi tasarif, dan perlakuan Allah dengan perlakuan-perlakuan ini kepada manusia. Lam yusyarikhu fihi musyarikun, tidak ada seorang pun yang turut andil di dalam pengaturan manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang turut andil, sehingga jangan sampai kita meyakini, oh ada, ya, fulan atau jin yang mampu mengatur ini. Kehidupan manusia ini ada penjaga laut ini yang bisa, ya, mengatur dan mengatur pergerakan angin, ya, yang bisa memberikan rizki, ya, ikan dan seterusnya. Tidak ada. Ini bukan keyakinan seorang muslim, ini bukan keyakinan seorang mukmin. keyakinan seorang mukmin yang mengatur itu semuanya adalah Allah Jalla wa Ala. Allah yang mengatur semuanya. Lam yusyarikhu fihi musyarikun, tidak ada satupun yang turut andil yang membantu Allah Jalla wa Ala dalam pengaturan dan penataan alam semesta ini. Tidak ada. Ya, ini penting, keyakinan ini penting karena ini terkait dengan tauhidullah. Ya, terkait dengan tauhid. Tauhid di dalam hati, tauhid di dalam iradah, tauhid di dalam qasad, niat dan maksud-maksud. Ini sangat penting kita mentauhidkan Allah. Bukan saja kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dalam ibadah secara zahir, salat kita, puasa kita, haji kita, ya, sedekah kita, tidak hanya dalam ibadah ini saja, tapi juga dalam ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati. Ini juga wajib untuk kita mentauhidkan Allah padanya. Di antaranya kita meyakini bahwasanya Allah huwal munfarid wa huwal mustahiqqu lil ibadah wal munfarid fi tadbir hadzal kaun. Allah Jalla wa'ala adalah satu-satunya zat yang mengatur dan mengurusi alam jagat raya ini. Tidak ada yang lainnya. Jangan sampai kita meyakini ada Mbah Fulan atau ya arwah Fulan, arwah Fulaniyah atau penjaga Fulaniyah bisa melakukan ini, mengatur ini, yang bisa menurunkan hujan dan seterusnya. Tidak ada. Itu semuanya dusta. Ya, itu tidak benar. Karena dia makhluk, dia lemah. Yang namanya makhluk lemah, apalagi ketika dia telah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka dia telah berpindah ke alam berikutnya, itu alam barzakh. Dan dia tersibukan dengan urusan di dalam kuburnya. Orang yang sudah ada dalam alam kubur, alam barzakh, dia tersibukan dengan urusan di alam kuburnya. Kalau dia mendapatkan nikmat, ya, kalau dia mendapatkan nikmat di dalam kubur, maka dia sibuk dengan nikmat, dia lupa dengan orang-orang yang ada di dunia, dia lupa. Sudah senang dengan nikmat di dalam kubur, lupa dia. Karena nikmat kubur itu adalah bagian dari nikmatul akhirah, nikmat akhirat, yang mana nikmat akhirat itu benar-benar melupakan seseorang dan melalaikan seseorang dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan jika dia mendapatkan azab wal iyadu billah, lebih-lebih lagi bagaimana dia akan mendengarkan doa orang yang meminta kepadanya? Bagaimana dia akan bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya? Bagaimana dia akan bisa mengatur apa yang ada di muka bumi ini dalam keadaan dia sendiri sibuk di dalam kuburnya, dia sedang diadab? Secara akal sehat saja tidak bisa diterima. Iya, tidak bisa diterima secara akal sehat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mencerca orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada para amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia, berdoa kepada mereka. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun, kata Allah Jalla wa'ala. Allah katakan wa man adallu, siapa lagi yang paling sesat, kata Allah Jalla. Ya, ini enggak ada lagi yang paling sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk yang telah mati, telah meninggal dunia, yang man la yastajibu lahu, yang tidak mampu menjawab dan mengabulkan doanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti tidak bisa dia. Nah, kata Allah Jalla wa Ala di dalam ayat yang Allah menyatakan, walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka bisa mendengar doa orang-orang yang telah mati tersebut, seandainya saja mereka bisa mendengarkan doa, mereka tidak mampu untuk mengabulkan doanya. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Sa'di melanjutkan, wa huwa ma'a hadza la yaqumu bima amarahu Allah wa lam yaqdi ma faradahu alaihi bal la yazalu muqassiran tahta at-talab. Dalam keadaan seperti ini, ternyata manusia demikian tidak saja mau melakukan perintah-perintah Allah. Masih saja demikian keadaannya, tidak berusaha, tidak ada niat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan atasnya. Ya, manusia demikian. Ima karena kelalaian dia atau karena memang kesombongan dan kekufuran, ya, sombong dan kufur, ingkar yang ada padanya. Berapa banyak kewajiban yang belum kita tunaikan? Kewajiban kita kepada Allah Jalla wa'ala, kewajiban kita kepada sesama manusia, kewajiban kita kepada anak istri kita, kewajiban kepada tetangga, kewajiban kepada pemerintah. Banyak kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semuanya, apakah telah kita tunaikan? Maka wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh mempelajari syariat Islam, mengetahui mana hal-hal yang telah Allah wajibkan untuk kita tunaikan kewajiban tersebut, dan mana hal-hal yang telah Allah perintahkan untuk kita wujudkan dan realisasikan perintah-perintah tersebut. Bahkan manusia masih saja terus-menerus di atas sikap mukassir, sikap kurang, sikap lalai di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Namun Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu tentang kondisi hamba-hambanya yang senantiasa fi taksir, dalam keadaan kurang dan kurang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah-ibadah yang sunnah sebagai pelengkap kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Bahkan hampir pada setiap ibadah yang wajib mesti ada ibadah-ibadah yang sunnah. Dalam sholat-sholat wajib, sholat lima waktu, ada sholat-sholat rawatibnya, sholat sunnah. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai pelengkap kekurangan yang ada pada sholat wajib. Di dalam zakat yang wajib, zakatul mal atau zakatul fitr, maka Allah juga, ya, syariatkan amalan-amalan sedekah, infak yang sunnah hukumnya, itu juga sebagai pelengkap. Di dalam ibadah haji yang wajib, Allah juga sunnahkan, ya, ibadah umrah sebagai pelengkap. Nah, dan seterusnya. Itulah kemurahan Allah. Seandainya Allah mau menghukum kita semuanya atas kekurangan kita, maka akan habis semuanya manusia ini. Ya. Atas kekurangan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Qala thumma arsyadahu ta'ala ila an-nadhar wa at-tafakkuri fi ta'amihi wa kaifa wasala ilaihi ba'da ma takarrarat alaihi tabaqatun adidatun. Kemudian selanjutnya pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan mengarahkan manusia untuk melihat, memperhatikan dan mencermati, berpikir tentang makanannya. Bagaimana makanan tersebut bisa sampai kepadanya setelah melalui beberapa proses dan tahapan-tahapan yang banyak makanan tersebut. Takarrarat alaihi tabaqatun adida. Wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan baginya. Proses itu yaitu dengan Allah turunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, tanaman itu berbuah, kemudian diolah, kemudian sampai kepada manusia. Kenapa manusia tidak berpikir bagaimana mereka bisa makan? Nasi itu kok bisa? Dia makan nasi. Dari mana nasi itu? Dari beras, padi. Padi itu bagaimana bisa tumbuh? Ya, karena ditanam kemudian dipelihara. Siapa yang menumbuhkan padi itu? Allah Jalla wa'ala. Nah, bagaimana proses manusia itu bisa mendapatkan makanan? Ini juga salah satu bentuk dan cara mengenal Allah, mengetahui tentang kebesaran Allah, mengetahui bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah Rabbul Alamin. Maka Allah menyatakan, wa yassarahu lahu, dan Allah mudahkan makanan tersebut untuknya. Faqala falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Melihat di sini yaitu melihat dengan mencermati, yaitu berfikir, mempelajari, bukan sekadar melihat, tapi melihat dengan tadabbur wa tafakkur, ya, dengan mempelajari, memperhatikan. Anna sababna al-ma'a sabba ay anzalna al-matar 'ala al-ardi bikathrah, makna anna sababna al-ma'a sabba, kami tuangkan air dengan satu tuangan, itu maksudnya kami turunkan air hujan ke atas bumi ini dengan banyak sekali. Ya, hujan itu air yang penuh dengan berkah. Allah sebutkan beberapa sifat hujan, ya, atau nama dari hujan. Allah sebutkan air yang suci, ma' tahuran, air yang berkah, air yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan, itu hujan. Barakallahu fikum. Maka Allah turunkan hujan di atas bumi ini dengan banyak, yang itu merupakan rezeki dan sebab seseorang atau manusia bisa mendapatkan rezeki dan makan darinya. Tsumma syaqaqana al-arda linnabat, kemudian kami belah bumi untuk tumbuh tanaman-tanaman tersebut. Bagaimana proses ini? Proses manusia bisa mendapatkan makanan dan makan di bumi ini. Allah turunkan air hujan, ya, dengan banyak di berbagai tempat di atas muka bumi ini. Kemudian Allah belah bumi ini, kemudian tumbuhlah berbagai tanaman-tanaman yang bermanfaat. Thumma syaqaqana al-ardha syaqqa fa'ambatna fiha, maka tumbuhlah di atas bumi tersebut yang telah terbelah tadi, asnafan musannafah min anwa'il at'imatil ladzidah wal aqwatish syahiyah, tumbuhlah berbagai jenis tanaman, beragam makanan-makanan yang lezat dan aqwat asyahiyah, dan makanan-makanan atau kebutuhan pokok yang sangat penting, ya, yang sangat vital, kebutuhan pokok. Iya, itu juga Allah berikan. Kebutuhan pokok misalnya, ya, nasi, beras, makanan, ya, berupa beras atau juga air, kemudian minyak, itu semuanya Allah yang keluarkan, ya, dari bumi ini. Ya, dari bumi. Dari mana minyak itu? Ya. Minyak itu dari mana? Naam. Ya, dari Allah, dari bumi ini Allah berikan, Allah keluarkan minyak itu. Bukan sendirinya demikian, enggak. Allah yang mengeluarkan minyak. Nah, maka hendaklah kita berpikir tentang makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Qala habba wa hadha syamilun lisairi al-hubub ala ikhtilafi asnafiha. Ai kalimat habba di sini, naam, fa ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan pada bumi tersebut biji. Hab itu artinya biji. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di menyatakan, dan lafaz ini meliputi seluruh biji-bijian dengan beragam jenisnya. Ya, dengan beragam jenisnya. Wa inaban wa qadwa wa huwa al-qattu. Inaban wa qadwa. Qat yani makanan pokok. Wa zaituna wa nakhla. Wa khussa hadhihi al-arba' li kathrati fawaidiha wa manafi'ah. Dan zaitun yaitu pohon zaitun yang bisa dimanfaatkan untuk minyak, zaitun sangat bermanfaat untuk minyak, membuat pelita dengan zaitun. Wa nakhla, nakhal di sini adalah kurma, pohon-pohon kurma. Khussa hadhihi al-arba'ah, Allah mengkhususkan penyebutan empat jenis tanaman di sini likasrati fawaidiha wa manafi'iha, karena banyaknya faedah dan manfaat dari empat jenis tanaman ini. Wa hadaiqa ghulba ay basatin fiha al-ashjar al-kathirah al-multaffah. Yang dimaksud dengan hadaiq yaitu jamak dari hadiqah, kebun. Hadaiq ay basatin, kebun-kebun. Basatin itu bentuk jamak dari bustan. Basatin, kebun-kebun yang padanya pohon-pohon yang banyak dan barakallahu fikum rindang. Multaffah itu pohon-pohon yang rindang. Itu namanya basatin, kebun-kebun yang rindang pepohonannya. Dan banyak. Wa faqihatan wa abba, al-faqiha ma yatafakkahu fihi al-insan min tinin wa inabin wa khukhin wa rumanin wa ghairi dhalik. Kemudian juga Allah berikan faqiha dan ab. Wa faqihatan wa abba. Apa itu faqiha? Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, al-faqiha ma yatafakkahu fihi al-insan. Yaitu sesuatu yang yatafakkah, yang makan untuk makanan-makanan ringan, santai. Yani buah-buahan. Yang namanya buah itu makanan, ya biasa makan ringan. Ya, bukan makanan berat. Barakallahu fikum. Mintin, dari buah tin. Buah tin juga bisa dimakan. Buah tin. Wa'inab, anggur. Wa'khuh. Allahu alam, khuh di sini kalau kita cari lafaz ini, khuh disebutkan buah persik. Bahasa Inggrisnya peach. Enggak tahu buah apa itu. Ya sejenis, modelnya hampir sama dengan apel. Anak enggak tahu persis apa buah persik ini, buah yang gimana. Al-muhim buah. Iya. Jenis buah. Waruman dan delima. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya dari buah-buahan. Allah berikan buah-buahan. Ya, durian, mangga, ya itu semuanya buah-buahan yang Allah berikan. Wal abba, wal abu ma ta'kuluhul bahaim wal an'am. Adapun al-ab itu adalah sesuatu yang dimakan oleh hewan ternak. Hewan-hewan ternak. Ya, rumput-rumput, ya. Alang-alang dan sejenisnya. Iya. Itu yang dimakan oleh hewan ternak. Itu semuanya adalah rezeki. Allah sebutkan ini semuanya. Bagaimana Allah memberikan makanan ini? Baik makanan yang melalui proses tadi, ya, atau dengan buah-buahan tadi, pohon yang kemudian Allah jadikan kebun-kebun, kemudian di situ ada pohon-pohon dan menghasilkan buah-buahan yang banyak. Atau dalam bentuk barakallahu fikum, na'am, tanaman-tanaman liar, alang-alang, rumput-rumput yang dimakan oleh hewan-hewan ternak dan kalian bisa memanfaatkannya. Hewan tersebut, iya. Hewannya makan rumput, disebelah hewannya makan hewannya, ya, bukan makan rumputnya. Barakallahu fikum. Naam. Walihada qala. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyatakan mata'an lakum wali an'amikum. Ini sebagai mata'an lakum. Ya. Sebagai na'am harta untuk kalian, mata'. Ini sebagai mata', ya, untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya silakan Allah berikan kepada kalian. Mata'an lakum, yakni untuk kalian, halal untuk kalian dan juga halal untuk hewan-hewan kalian. Silakan manfaatkan. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Mata'an lakum wa li an'amikum. Allati khalaqaha Allahu wa sakharaha lakum. Yang Allah telah menciptakannya dan Allah mudahkan untuk kalian. Sudah Allah ciptakan, kemudian mudahkan untuk kalian bisa meraihnya, memanfaatkannya. Faman nadhara fi hadhihi an'am, maka barang siapa yang memperhatikan, mempelajari nikmat-nikmat ini. Ya, nikmat yang Allah sebutkan ini, nikmat. Berbagai nikmat yang Allah sebutkan. Aujaba lahu dzalika syukru rabbih wa badala al-juhda fil inabati ilaihi wal iqbali ala ta'atihi wat tasdiqi bi akhbarihi. Barang siapa yang mengkaji, mempelajari, merenungi akan nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya, dia perhatikan bagaimana ya dia bisa makan buah, makan nasi, ya, dan seterusnya, maka aujabalahu dzalika syukur, akan melahirkan sikap syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ini mengharuskan dia untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena dia yakin dan sadar bahwasanya itu semuanya datang dari sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, datang dari sisi Allah. Wa badala al-juhda fil inabati ilaihi, dan dia akan mencurahkan daya upayanya. Dia akan mencurahkan segala kemampuan dan daya upayanya untuk senantiasa kembali kepada Allah. Al-inabah, inabah itu adalah salah satu bentuk ibadah. Berinabah kepada Allah itu kembali kepada Allah, kembali dalam setiap urusannya, kembali di dalam beribadah kepada Allah, dia kembali kepada Allah, kembali dalam berdoa kepada Allah, kembali di dalam beristighfar kepada Allah, kembali dalam bertawakal kepada Allah, semuanya dia kembalikan kepada Allah, itu inabah. Wal iqbal ala ta'atihi, dan inabah ini lebih khusus terkait dengan at-taubah wal istighfar, taubat dan istighfar kepada Allah, dia senantiasa kembali kepada Allah dalam setiap kondisi, dalam keadaan senang atau sedih, dalam keadaan lapang ataukah sempit, dalam keadaan dia ditimpa musibah ataukah dia dalam keadaan aman dan tentram, senantiasa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, jangan sampai kondisi kita kaum mukminin, jangan sampai keadaan kita sebagaimana keadaan kaum musyrikin yang Allah cerca mereka dan Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditimpa musibah mereka kembali kepada Allah, ingat kepada Allah saja, berdoa kepada Allah. Ketika diselamatkan, ketika diberikan rasa aman, tentram, ditolong oleh Allah, ternyata mereka kembali sekonyong-konyong tidak atau lupa kepada azab tersebut, lupa ya doa mereka kepada Allah. Tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan, kemaksiatan dan pelanggaran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang kondisi kaum musyrikin, dan ini Allah sengaja menyebutkannya di beberapa ayat sebagai bentuk peringatan dan nasihat bagi kaum mukminin. Kata Allah Jalla wa'ala, Wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka jika mereka ditimpa gelombang yang dahsyat, gelombang yang besar di tengah laut, kata Allah, kaum musyrikin ketika mereka berlayar, kemudian ditimpa gelombang yang besar yang akan menghancurkan mereka, menenggelamkan mereka, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin? Kata Allah, da'awullah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah, lupa kepada sembahan-sembahan mereka, lupa kepada Latta, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya dari asnam, sesembahan-sembahan mereka yang senantiasa mereka berdoa kepadanya. Lupa, mereka ingat kepada Allah saja. Memanggil Allah, Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, tolong kami. Ingat kepada Allah. Namun ketika Allah selamatkan sampai di daratan, najahum ilal bar, selamat mereka, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka setelah itu langsung melakukan kesyirikan, langsung ya, tidak lama setelah itu langsung syirik, langsung maksiat, langsung melakukan kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai kondisi kita seperti mereka ini ya. Ketika ditimpa musibah, kena gempa, kena tsunami, menjerit-jerit, berteriak, Allah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah tolong kami, ya Allah, ya Allah. Ya kan? Kita lihat spontan langsung teriak memanggil Allah, tidak memanggil wahai penghuni, penjaga laut, wahai ini, wahai Mbak Fulan, enggak ada. Dipanggil langsung Allah. Ingat Allah langsung. Iya. Spontan. Astagfirullah, la ilaha illallah, ya Allah. Enggak lama musibah berakhir sebentar, syirik kembali lagi, ya. Melakukan kemaksiatan lagi, pelanggaran lagi. Allahul musta'an. Tidak demikian ya al-mu'minin. Tidak demikian kita menyikapi kebaikan dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang seperti ini. Maka hendaknya nikmat-nikmat Allah kita balas dengan syukur kepadanya dan mengerahkan daya upaya kemampuan kita secara maksimal untuk berinabah kepada Allah dan senantiasa taat kepadanya. Wattasdiq bi akhbarihi, dan membenarkan berbagai atau semua khabar dan berita yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Tsumma qala fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhu yauma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Qala rahimahullahu ta'ala, ay idza ja'at sayhatu al-qiyamah, ketika datang naam bencana malapetaka atau bencana hari kiamat. Barakallahu fikum. Ini kejadian-kejadian di hari kiamat, peristiwa-peristiwa di hari kiamat yang sudah kita bahas pada surat-surat sebelumnya, bagaimana ketika terjadinya hari kiamat, kedahsyatan, kengerian, musibah yang besar, bencana besar ketika terjadi hari kiamat. Allati tasukhu lihauliha al-asma, yang mana akan membuat pendengaran ini, ya, pendengaran-pendengaran menjadi naam, menjadi ketakutan. Tasikhu lihauliha, disebabkan dahsyatnya peristiwa tersebut. Ketika mendengarnya menjadi takut. Watanza'iju lahal afidah yauma idzin, dan membuat hati ini menjadi, barakallahu fikum, kacau, menjadi bimbang, tidak menentu hati ini di hari itu, di hari kiamat. Qala mimma yaran nasu minal ahwali wa shiddatil hajati lisalifil a'mal, dari apa yang diperhatikan dan dilihat oleh manusia, dari apa-apa yang dilihat, apa yang membuat hati ini menjadi naam bimbang, menjadi barakallahu fikum gundah gulana, kemudian pendengaran ini membuat mereka takut. Apa yang menyebabkannya? Ketika manusia di saat itu melihat kedahsyatan dan kengerian di hari kiamat, dan sangat butuhnya manusia kepada amalan-amalan yang telah lalu, yaitu amalan-amalan di dunia, sehingga bingung, bimbang, galau ketika itu. Qala yafirul mar'u min a'azzin nasi ilaihi wa ashfaqihim ladaihi, di hari itu seorang lari dari a'azzin nas ilaihi, dari manusia-manusia yang mulia di hadapannya. Ya, ini manusia-manusia, orang-orang yang mulia, yang dia muliakan, dan orang-orang yang dia sayangi dan dia cintai. Di hari itu dia lari dari mereka. Min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, yaitu saudaranya, ibunya, ayahnya, dan istrinya. wabanihi, dan juga anaknya. Ini orang-orang yang dia muliakan, dia sayangi, dia hormati, ya. Nah, anak, istri, orang tua, saudara. Nah, di hari kiamat, nah, dia meninggalkan mereka semuanya. Dia lari meninggalkan mereka. Dia tidak peduli dengan mereka. Dia sama sekali tidak memikirkan keadaan mereka. Kalau di dunia, ketika terjadi musibah, masih kita memikirkan, ya. Anaknya masih dipikirkan, bahkan lebih memikirkan keadaan anaknya, ya, menyelamatkan anaknya atau istrinya daripada dirinya sendiri. Di hari ini di dunia, ketika terjadi musibah, iya, di akhirat enggak, sudah. Enggak mikir itu, sudah. Anak-anaknya, istrinya yang dia sayangi, yang sangat dia perhatikan di dunia, dia sayangi dan penuh perhatian kepadanya, di akhirat ketika terjadi hari kiamat, ditinggal semua itu. Lari meninggalkannya. Qala likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni ay qad ashghalathu nafsuhu wahtama li fikakiha walam yakun lahu iltifatun ila ghairiha. Di hari itu dia tersibukkan dengan dirinya, urusan dirinya, nasib dirinya yang menyibukkan dia sehingga dia lupa dengan yang lainnya semuanya. Hanya dirinya saja yang dia pikirkan di hari itu, karena hari yang sangat dahsyat, sehingga dia tidak memikirkan siapa-siapa, sudah dirinya, nasibnya, keselamatan yang dia pikirkan di hari itu. Dia tidak menoleh kepada selainnya. Fahina idin yang kasimul khalqu ila fi fariqain, maka di hari itu manusia terbagi menjadi dua kelompok, dua golongan, suada wa ashqiya, golongan yang selamat, golongan yang berbahagia, dan golongan yang celaka. Fa amma suada fawujuhum yawma idin musfirah, adapun orang-orang yang berbahagia adalah hari itu wajah-wajah mereka musfirah, ay qad zahara fiha as-sururu wal bahjatu, nampak kegembiraan dan cahaya dari wajah mereka. Artinya mereka gembira, senang, nampak terlihat pada wajah-wajah mereka. Mimma arafu min najatihim, dari apa yang mereka ketahui berupa keselamatan mereka. Dari itu mereka tahu selamat, sehingga bergembira, senang dengan kesenangan yang tiada tara. Wa fawzihim bin na'im, dan kesuksesan mereka dengan nikmat-nikmat yang mereka raih. Dahikatun mustabshira wa wujuhun, ya, dalam keadaan mereka tertawa, riang gembira. Wa wujuhin, dan wajah-wajah yang lain itu wajah ashqiya, orang-orang yang celaka. Yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara taghshaha qatara, tertutup dengan qatar. Fahiya sauda mudlimah mudlahimmah, yaitu tertutup dengan wajah yang muram, tertutup dengan qatara, yaitu sauda hitam, makna qatara yaitu hitam, gelap, ya, gelap gulita. Artinya wajah yang demikian gelapnya, muram, wajah yang benar-benar suram, gelap, ya, sama sekali tidak menampakkan kebahagiaan, yang nampak adalah kesedihan, ketakutan padanya. Qala ulaika anam qala qad aisat min kulli khairin wa arafat syaqaaha wa halaka. Dari itu wajah-wajah tersebut, wajah-wajah yang celaka, telah putus asa dari semua kebaikan. Sudah putus asa hari itu. Tidak ada harapan lagi. Kalau di dunia masih ada harapan, di akhirat tidak ada harapan lagi. Dan dia, wajah-wajah tersebut telah tahu bahwasanya dia akan celaka dan binasa. Ulaika alladzina bihadzal wasf, dan mereka orang-orang yang disifati dengan sifat ini, humul kafaratul fajara. Yani siapa orang-orang yang celaka, yang wajahnya demikian, yang sudah putus asa dengan kebaikan, putus asa dengan keselamatan, sudah dia tahu nasibnya adalah celaka, binasa, sengsara dalam azab. Siapa mereka itu? Kata Allah Jalla wa'ala, mereka itu adalah al-kafaratul fajarah, ya, orang kafir. Alladzina kafaru bi ni'matillah, yaitu orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Wa kadzabu bi ayatillah, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Wa tajarra'u ala maharimihi, dan lancang berani untuk menabrak keharaman-keharaman Allah. Sudah enggak peduli dengan larangan Allah, tidak peduli dengan keharaman. Ini haram, enggak apa-apa, haram-haram. Nah, ini yang fajarah, orang-orang yang kafarah, fajarah. Yang Allah katakan nasib mereka ini nanti di hari akhirat. Wajah mereka, wajah yang hitam, gelap. Qala rahimahullah wa nas'alullaha al-afwa wal-afiyah, innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, minta al-afwa, maaf dari Allah, ampunan darinya, dan afiyah, keselamatan dari Allah Jalla wa'ala. Innahu jawadun karim, karena Allah adalah maha dermawan, maha mulia, maha sayang kepada hamba-hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.